jam dinding berdenting satu-satu. Ku duduk menantikan hadirmu. Hati tak sabar lagi, sedetik rasa setahun. Resah gelisah tak menentu. Denyut-denyut jantungku bergetar di dadaku ketika kau datang menjemputku. Hati berbunga-bunga, kita pun pamit berdua. Sesuai janji kita kemarin, layar kita kembangkan, samudra kita tarungi, menuju ke bukit karang. Kau belai mata rambutku, kau pegang janji kita kemarin.